Kita panggil bareng-bareng. Devi Aldiva New Palapa. Selamat siang SNP Indonesia. Nyanyi sama-sama ya. Demi cintaku, kurela berkorban. Saya coba minta jempolnya SNP Indonesia. Sebelah kanan, sebelah kiri, semuanya goyang. Janganlah, janganlah, kasih tepuk-tepuk dulu buat saudara Nyupalapa.